Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada buku pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminur Baiz hafizahullah taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah sebelumnya kita membahas tiga syarat yang berkaitan dengan objek transaksi, yaitu objek transaksi haruslah halal manfaat. Yang kedua, objek transaksi haruslah memungkinkan untuk diserah terimakan. Yang ketiga, objek transaksi punya kriteria yang jelas. Maka di antara syarat yang terakhir dari empat syarat yang berkaitan dengan objek transaksi dari keseluruhan syarat ada tujuh, adalah tentang harga objek. Disebutkan di sini di halaman 66, silahkan dibuka bagi yang memiliki bukunya. Keenam, harga barang telah ditentukan ketika akad. Jadi harus ada kejelasan harga ketika akad dilakukan. Tidak boleh harga belum jelas, tidak boleh harga masih mengambang, tidak boleh ada dua pilihan harga padahal akad sudah dilakukan. Dijelaskan oleh beliau, harga harus jelas ketika akad. Harga yang tidak jelas ketika transaksi termasuk bentuk gharar. Jadi gharar itu luas gitu ya. Yaitu gharar dalam harga. Kemarin kita membahas tentang gharar dalam kemampuan serah terima. Ini gharar dalam hal harga. Dan ini melanggar hadis Nabi SAW yang melarang jual beli dengan dua harga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah." Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ada dua transaksi dalam sebuah transaksi. Hadis riwayat Imam Ahmad Nasa'i dan disahasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Anmaut. Mengenai makna hadis di atas, tentunya banyak pemahaman tentang hadis di atas. Salah satunya apa? Dipahami larangan jual beli kredit. Karena kredit itu kan dua harga. Kalau cash sekian, kalau kredit sekian, berarti dua harga. Itu salah satu pemahaman. Tapi itu pemahaman yang lemah. Mari kita lihat apa yang difahami para ulama tentang hadis ini, para ulama terdahulu. Mengenai makna hadis ini atau di atas, Al-Imam Tirmidzi atau Tirmidzi menuliskan, وَقَدْ فَصَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْإِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَهْ أَنْ يَكُولَ أَبِيُكَ هَذَا ثَوْبَ بِنَقْدٍ بِأَسْرَةٍ وَبِنَسِئَةٍ بِإِسْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya penjual menawarkan, baju ini akan saya jual ke Anda tunai dengan berapa? 10 dirham. Jika kredit menjadi 20 dirham. Loh, berarti benar. Ini kredit enggak boleh. Sebentar. Sementara ketika mereka berpisah belum menentukan harga mana yang dipilih. Ya, ini saya jual bajunya berapa? Kalau cash 100.000. Tapi kalau kamu tempo, ya saya minta tambahan. Tempo kan berarti modal saya enggak muter. Saya jual 150. Gimana? Ya sudah, saya beli. Deal ya, deal. Berpisah. Berpisah belum menentukan apakah dibeli cash atau dibeli tempo. Itu yang dimaksudkan ada dua transaksi. Dan ini bukan transaksi kredit. Ini transaksi yang tidak jelas. Kredit tidak, tunai tidak. فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْعُقْدَةُ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. Sehingga keterangan selanjutnya, jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan. Maka tidak mengapa jika disepakati pada salah satu harga. Tapi kemudian kalau apa? Disepakati, ya sudah saya beli cash saja 100.000 daripada saya beli lebih. Atau ya sudah saya beli tempo aja, belum ada duitnya sekarang. Nanti saya cicil 3 kali. Maka apa? Ini tidak masalah. Kenapa? Karena harga ditentukan. Bukan kemudian mengambang antara dua harga tadi. Dan alasan dari larangan ini adalah harganya tidak jelas. Karena itulah para ulama menegaskan, jual beli dengan harga tidak jelas termasuk transaksi yang terlarang dan statusnya batal. Al-Imam Ad-Dasuki dalam hasiahnya, yaitu Fiqih Maliki, mengatakan, La buddha min kauni thamani wal muthmani ma'lumaini lil ba'i wal mustari illa fasad al bai'u. Harga dan barang itu harus jelas diketahui penjual dan pembeli. Jika tidak, maka transaksinya batal. Demikian pula dikatakan Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala, ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan, wa syartu lisihhati, wa syartun lisihhatihi ma'rifatu qadri mabi'in wa thamanin. Dan syarat untuk sahnya jual beli adalah diketahuinya ukuran barang dan harga barang. Jadi kriteria barang harus jelas dan harganya juga harus jelas. Syekh Utsaimin mengatakan, jahalatu tsamani tuaddi ila butlanil bai'i li'anna min syurutil bai'i al-ilmu li'al-ilma bitsamani. Ketidakjelasan harga menyebabkan batalnya transaksi jual beli. Karena bagian dari syarat jual beli adalah diketahuinya harga. Maka kalau harganya belum jelas, jual beli menjadi tidak sah. Ini syarat yang ke-8. Syarat yang ke-6. Syarat keempat yang berkaitan dengan apa? Objek. Atau syarat keenam dari keseluruhan syarat yang jumlahnya 7. Nah, berikutnya beberapa permasalahan berkaitan dengan syarat keenam ini. Apa yang pertama? Hukum jual beli kredit dengan harga lebih mahal. Kalau kredit harganya sama, tentu nggak masalah. Gitu ya? Gak masalah, dalam arti apa? Gak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya jual baju ini kalau cash 100.000, kalau dibayar tempo ya 100.000. Ya sudah, harganya sama. Jadi, dan ada sebagian karena fatwa tadi nggak boleh dua harga, menjual dengan model seperti ini. Nah, ini yang enak di konsumen gitu ya, antara cash dengan kredit harganya sama. Umumnya jual beli kredit memberikan pilihan lebih dari satu harga. Itu yang umum, kecuali yang tidak umum tadi. Ada harga tunai dan harga kredit dengan rentang waktu tertentu, dan harga kredit umumnya lebih mahal dibandingkan harga tunai. Apakah transaksi semacam ini termasuk jual beli dua harga? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Berikut rinciannya. Pertama, transaksi kredit tidak diperbolehkan karena melanggar hadis jual beli di dua harga tadi. Gitu ya. Menurut pendapat ini, jual beli kredit dibolehkan, namun harganya harus sama dengan harga tunai. Jika harganya beda, termasuk riba. Ini merupakan pendapat Hadawiyah, salah satu sekte Sufi di Yaman, dan Imam Zainul Abidin Ali bin Hussein disebutkan dalam Nailul Autar. Dan pendapat ini juga dinilai lebih kuat oleh Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad dalam kitab beliau Al-Masail, masalah nomor 571. Pendapat yang kedua, transaksi kredit dengan beda harga dibolehkan. Ini merupakan pendapat Tawus, Al-Hakam, dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahumullah mengatakan, menyebutkan riwayat, Qad ruya an Tawus wal-Hakam wa Hammad rahimahumullah annahum qalu la ba'sa an yakula abi'uka bin naqdi bikada wa bin nasi'ati bikada fayadhabu ila ahadihima. Diriwayatkan dari Tawus, Al-Hakam, dan Hammad rahimahumullah bahwa mereka mengatakan tidak masalah. Penjual mengatakan saya jual harga tunai sekian dan harga kredit sekian. Kemudian pembeli sepakat dengan salah satu harga. Ingat, kuncinya di sini. Harus ada kesepakatan tentang salah satu harga. Tidak kemudian apa? Dibiarkan mengambang. Tidak dibiarkan tidak jelas. Kalau dibiarkan tidak jelas, ini jelas tidak dibolehkan, sepakat antara yang membolehkan kredit maupun yang melarang. Di antara alasan pendukung pendapat ini, pertama, pada hakikatnya bukan termasuk jual beli dua harga, tapi satu harga. Jual belinya apa? Satu harga, karena yang ditentukan adalah harga kredit. Pilihan harga yang diajukan penjual sifatnya baru penawaran dan bukan akad. Ketika penjual mengatakan, kalau cash sekian, kalau kredit sekian, ini apa? Akad atau penawaran? Penawaran. Yang tidak dibolehkan itu kalau akad dengan dua harga. Tapi kalau penawaran, mau 10 harga boleh. Gimana? Kalau kamu belinya sekian, ini ya, nanti akan juga ada masalah ini. Kalau kami beli 2, harganya 10.000. Beli 5, 9.000. Beli 10, 8.5. Beli 20, 8.000. Ada nggak barang dijual seperti itu? Ada. Itu ya. Tapi dalam ranah apa? Penawaran. Kemudian kalau akad apa? Masih nggak jelas. Mau beli berapa nggak jelas. Harganya yang berapa nggak jelas. Ya akadnya batal. Tapi ya sudah, saya kulaan 50. Harganya berapa? Oh, kalau 50 bisa 7.000. Ya sudah, saya beli 50. Berarti apa? Kesepakatannya satu. Bukan kesepakatannya banyak. Karena ketika akad, pembeli hanya akan memilih salah satu harga. Sementara yang terhitung sebagai harga adalah saat akad dan bukan saat penawaran. Ini garis merahnya. Atau garis bawahnya di sini. Sebagai ilustrasi, jika A menjual HP lalu datang si B menawarkan barang. Awalnya si A membuka harga, datang si B menawar barang gitu ya. Awalnya si A membuka harga 2 juta, lalu si B menawar 1 juta, hingga akhirnya deal di 1,5 juta. Maka dalam transaksi tersebut ada 3 harga. 2 juta harga penawaran pertama, 1 juta harga penawaran dari pembeli, hingga akhirnya deal di 1,5 juta. Tapi yang dinilai adalah satu harga, yaitu harga saat deal transaksi, yaitu 1,5 juta. Itu ilustrasi gampang nih. Kalau jualan kemudian tawar-menawar, itu kan bisa variasi harga. 2 juta ya, janganlah. 1 juta aja, janganlah kalau 1 juta. 1.800.000, ya sudah tak tambahin 100. Sampai ketemunya di tengah, kan gitu. Ada berapa saja harga di situ. Maka tidak dilihat semua ini, karena itu semua apa? Penawaran. Baik penawaran dari penjual maupun penawaran dari pembeli. Mana yang dilihat ketika akad dilakukan? Yang kedua, hakikat dari jual beli dua harga adalah menjual dengan harga tidak jelas, di mana penjual memberikan banyak pilihan harga, lalu pembeli mengambil barang sementara tidak ada kesepakatan harga di antara mereka. Itu yang dimaksudkan gharar di situ. Makna ini yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi ketika beliau menjelaskan makna hadis di atas. Tirmidzi menjelaskan dalam kitab Jami'nya yang tadi sudah kita baca, gitu ya. Saya lewati keterangan Imam Tirmidzi karena di awal tadi sudah disebutkan. Ini hanya pengulangan saja. Yang ketiga, ada juga ulama yang memberikan keterangan bahwa maknanya adalah jual beli barang dengan syarat harus membeli barang yang lain. Ternyata ada makna lain dari hadis dua transaksi. Apa itu? Disebutkan oleh Imam Tirmidzi juga keterangan dari Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, wa min ma'na an-nahy an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah an yakula abi'uka dari hadihi bikada ala an tabi'ani gulamaka bikada fa'idha wajabali gulamuka wajabalaka dari. Imam Syafi'i mengatakan bagian dari makna larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli adalah penjual mengatakan, saya jual rumahku ini dengan harga sekian juta, dengan syarat kamu harus menjual budakmu dengan harga sekian juta. Jika saya boleh membeli budakmu, maka kamu boleh membeli rumahku. Maka di situ ada dua transaksi. Dan transaksi kedua merupakan syarat untuk apa? Suksesnya transaksi yang pertama. Jadi kesimpulannya apa? Jual beli kredit itu boleh. Kemudian beliau menambahkan dua kasus yang kadang terjadi di tengah masyarakat. Apa itu? Yang pertama, menjual dengan harga seikhlasnya. Gitu ya. Seringkali kita mendapati bakti sosial mengatakan harga seikhlasnya. Boleh tidak? Mari kita baca. Menjual barang dengan harga seikhlasnya di tempat kita ada dua keadaan. Pertama, baru sebatas tawaran dari penjual. Seikhlasnya itu apa? Hanya sebuah penawaran. Artinya penjual membuka kesempatan bagi pembeli untuk menawar harga dengan apa? Seikhlasnya. Karena itulah ketika pembeli menyampaikan harga tertentu, penjual belum tentu menerima, belum tentu ridho. Sehingga terkadang masih terjadi tarik ulur tawar menawar. Contohnya, Mukidi menawarkan iPhone 6. Nah, sudah bekas gitu ya. Mukidi mengatakan mengenai harga terserah kamu, Jo. Seikhlasnya saja. Siapa yang mau beli? Pak Ijo. Gitu ya. Pak Ijo ingin bergaya, punya iPhone. Meskipun apa? iPhone 6. Yang penting iPhone, gitu ya. Si Mukidi tadi menawarkan apa? Uang ini sudah enggak saya pakai, saya sudah pakai iPhone 14 gitu ya. Belum keluar ya padahal. Maka dia ngasih harga berapa ke Pak Ijo? Kamu hargai seikhlasnya lah. Terus Pak Ijo menawar, kalau 3 juta mau enggak? Saya enggak tahu iPhone bekas ini harganya masih berapa. Mukidi jawab apa? Tambah dikit lah, mosok 3 juta saja. Ini berarti seikhlasnya tadi hanya sebuah penawaran. Karena ternyata Mukidi belum ikhlas. Pak Ijo kemudian mengatakan 3.200 ya. Mukidi mengatakan ya sudahlah, silakan bawa. Berarti di sini ikhlas itu sekedar apa? Intermezzo. Hanya sebuah penawaran. Dialog ini menunjukkan bahwa harga seikhlasnya yang ditawarkan Mukidi belum final. Karena itu masih ada tawar-menawar. Transaksi ini dibolehkan karena hakikatnya harganya jelas, yaitu harga yang disepakati kedua pihak. Ini kondisi pertama. Jadi kalau dalam baksos misalnya orang datang, ini saya beli 10 ribu ya, apa? Gamis. Ya jangan loh, mosok gamis kayak gitu itu barunya itu 500 ribu loh. Mosok mau dibeli 10 ribu. Loh katanya saya ikhlas ya. Ya kalau 10 ribu jangan. Ini berarti apa? Seikhlasnya itu penawaran. Yang kedua, harga seikhlasnya pembeli dan tidak ada pilihan lainnya. Terserah pembeli. Mau gamis harga 500 tadi apa? Dibeli 10 ribu, 5 ribu, gak apa-apa. Harga itu putus, sehingga ketika Pak Ijo membayar berapapun tidak lagi terjadi kesepakatan. Tidak lagi terjadi apa? Penawaran. Bisa jadi harganya terlalu mahal atau terlalu murah, sehingga bisa menimbulkan sengketa di belakang. Transaksi ini yang menyebabkan jual belinya menjadi tidak sah karena bisa memicu sengketa. Demikian wallah alam. Sehingga bagi yang apa mengadakan bakti sosial menjual seikhlasnya itu harus menentukan sikap yang mana. Kalau dia ingin jual beli yang sah, lakukan jual beli yang pertama. Ketika orang memberikan penawaran apa, sepakati dulu harganya. Jangan pakai model apa, omplong. Jangan pakai model amplop. Terus nanti apa, jadi rasanan sama panitia. Mbak Kai, Pak Kai, ketok itu Mbak Ani, mobil, jebule, tukunin yang gon baksos, bayari murah sih sir. Nyebar kemana-mana sampai kepada orangnya, orangnya gak terima. Lu katanya memang itu seikhlas ya, parani padu. Maka ini menjadikan apa? Tidak boleh transaksi yang seperti itu. Jadi harga seikhlasnya itu ada rinciannya, ada sedetailnya. Kemudian kasus berikutnya yang beliau sampaikan tentang cashback. Jika lunas lebih cepat, mendapatkan apa? Cashback. Dikatakan jika ada penawaran, dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Apakah ini termasuk jual beli dua harga? Yang kami pahami bahwa penawaran diskon karena bisa lunas lebih cepat ada dua macam. Apa itu? Disepakati di depan. Misalnya Walidi menjual mobil ke Rijali seharga 300 juta dicicil selama setahun. Dengan kesepakatan jika bisa lunas selama 6 bulan diskon 10%. Jadi dari awal sudah ada kesepakatan apa? Kalau dibayar lebih cepat akan dipotong sekian persen. Dalam akad semacam ini hakikatnya ada dua harga. Harga kredit 1 tahun yaitu 300 juta dan harga kredit 6 bulan 270 juta. Dan itu terjadi dalam satu akad. Ada variasi dengan kondisi tidak jelas. Bisa jadi Rijali bayar 6 bulan, bisa jadi setahun. Berarti gak jelas harganya yang mana? 270 atau 300 gitu ya. Sisi tidak jelasnya pembeli tidak bisa memastikan harga mana yang akan dia dapatkan. Jika bisa lunas lebih cepat, dia bisa dapat harga murah 270 juta. Sebaliknya, jika dia tidak bisa melunasi lebih cepat, dia akan dapat harga lebih mahal 300 juta. Jika akad semacam ini sudah terlanjur dilakukan, Nabi SAW menyarankan agar penjual memberikan harga yang lebih murah. Jadi kalau Anda pernah melakukan transaksi ini, sedang menjalani transaksi seperti ini, apa solusinya? Si penjual menetapkan harga termurah dari dua harga yang ditetapkan. Disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu awkasuhuma awir riba." Siapa yang menjual barang dengan dua harga, maka dia berhak mengambil apa? Kebalikannya, yaitu yang paling murah. Jika tidak, dia melakukan transaksi riba. Dikatakan oleh Imam As-Sindi, menjelaskan hadis ini berlaku bagi orang yang menjual barang dengan harga bervariasi tergantung waktu pelunasannya. Ini bentuk pertama, yaitu cashback yang disepakati dari awal. Kedua, tidak disepakati di depan, namun baru dijanjikan di belakang. Seperti kasus di atas, Walidi menjual mobil ke Rijali seharga 300 juta. Dicicil selama setahun. Dalam waktu setahun itu, Rijali mencicil sesuai kemampuannya. Setelah 5 bulan berjalan, Rijali mendapatkan warisan. Lalu dia menawarkan ke Walidi penjual, "Jika saya lunasi di bulan ke-6, saya minta diskon 15%. Bisa?" Nah. Lalu apa? Walidi setuju. Wah, lumayan. Nah, segera lunas berarti apa? Duitnya segera muter. Ya, enggak apa-apa, berkurang 15%. Menurut pendapat yang lebih kuat, kesepakatan ini dibolehkan. Menurut pendapat yang lebih kuat, berarti di sini ada perbedaan pendapat, gitu ya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan salah satu riwayat Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Zufar, gitu ya. Dari Hanafiyah. Dinyatakan dalam kitab Al-Ihtiyarat, "Wa yasihhu sulhu 'anil mu'ajjali bi ba'dihi halan wa huwa riwayatan an Ahmad wa haka qawlan li Syafi'i." Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang ada ya, ini ada terjemah yang kurang nih. Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan. Yangnya ini mungkin ketambahan. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan satu keterangan dari Imam Syafi'i. Alasan Ibnu Qayyim yang membolehkan hal ini karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Riba itu terjadi apa? Penambahan. Di sini terjadi pengurangan. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan. Kalau nggak bisa kamu, karena nggak bisa apa, lunasi setahun, ya sudah, saya kasih tempo lagi, satu tahun lagi. Tapi harganya jadi 400 juta loh ya. Nah ini riba. Tapi di sini apa, kebalikannya. Al-Imam Al-Qayyim mengomentari ta'lil yang disampaikan oleh jumhur, bahwa jumhur tidak membolehkan yang seperti ini karena memasukkannya dalam riba. Tapi sebenarnya ini apa? Kebalikan dari riba. Li'anna hadza aqsur riba. Karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Fa innar riba yatadhammanu ziyadata fi ahadil iwadaini في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل. Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran sebagai ganti pengurangan waktu pelunasan. Beliau juga melanjutkan, فَانْتَفَعَ بِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يَكُنْ هُنَا رِبَا لَا حَقِيقَةً وَلَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا فَإِنَّ الرِّبَا أَزْيَادَةُ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هَا هُنَا. Sehingga masing-masing mendapatkan manfaat. Pembeli manfaatnya apa? Terkurangi harganya. Penjual terlunasi apa? Piutangnya. Sehingga dia bisa segera memutar uangnya untuk usahanya. Dan di sana tidak ada riba, baik secara hakikat, bahasa maupun arf, kebiasaan. Karena riba itu tambahan, dan di sini riba atau tambahan itu tidak ada. Bahkan yang terjadi apa? Kebaliannya, pengurangan. Beliau juga membantah pendapat jumhur yang melarang dengan alasan itu mirip riba. Kata Ibnu Qayyim, "Walladzina harramu dzalika inna maqasuhu 'ala ar-riba wa la yahfa al-farqu al-wadhihu baina qawlihi imma an turabbi wa imma an taqdi wa baina qawlihi 'ajilli ahib laka mi'atan fa aina ahaduhuma min al-akhar fala nassa fi tahrimi dzalika wa la ijma'a wa la qiyasa wa la qiyasun sahihun fala nassun fi tahrimi dzalika wa la ijma'un wa la qiyasun sahihun." Mereka yang mengharamkan kesepakatan ini mengkiaskan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya. Sudah jatuh tempo setahun, orang enggak bisa melunasi, dikatakan silakan milih, kamu lunasi sekarang atau saya tambah waktunya tapi apa? Tambah pula harganya. Itu jelas riba. Dan orang mengatakan lunasi sekarang, nanti saya kasih potongan 100.000. Jadi ya, bagaimana ini bisa disamakan? Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma maupun kias yang sahih. Jadi enggak bisa dikiaskan, masalahnya berbeda. Kias itu pada masalah yang sama, punya ilat yang sama. Sementara riwayat yang menjadi acuan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu lamma amara bi ihraji bani Nadhir, ja'a nasun minhum faqalu ya Nabi Allah innaka amarta bi ihrajina wa lana 'alan nasi duyunun lam tahil. Bahwa Nabi SAW ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datang beberapa orang di antara mereka mengatakan, wahai Nabinya Allah, engkau memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas, piutang yang belum sampai pada temponya. Kemudian Nabi SAW memberi saran, ba'u wa ta'ajjalu, berikan potongan dan segerakan pembayaran. Solusinya apa kalau kalian terusir? Beri diskon. Dengan cara apa? Bayar sekarang, saya akan beri diskon. Berarti boleh, gitu ya. Dilihatkan oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, dan dalam sanadnya ada yang dhaif. Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini sesuai syarat kitab Sunan, sanadnya thiqah, gitu ya. Ini bisa dijadikan sandaran kisah ini. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa beliau menagih utang dari Ibnu Abi Hadrat di masjid sampai teriak-teriak hingga terdengar Rasulullah SAW. Nah, ternyata begitu ya, dari dulu pun sudah ada orang yang susah ditagih hutangnya. Kemarin baru baca di box truck gitu ya, empat makhluk gaib di alam ini, malaikat, jin, setan, kemudian orang yang hutang tidak mau bayar, jadi makhluk gaib. Nah, kata istri nambahi satu, tukang parkir, gitu ya. Nah, maka waktu itu apa? Kaab sampai teriak-teriak nagih hutangnya. Kemudian beliau keluar rumah memanggil Kaab. Ya Kaab, dha' min dainika hadha fa'awma'a ilaihi ay asyatr. Qala laqad fa'altu ya Rasulullah. Kum faqdihi. Hei Kaab, berikan potongan untuk utangnya. Beliau memberikan isyarat apa? Setengah. Kaab berkata, aku lakukan ya Rasulullah. Beliau perintahkan kepada orang yang punya hutang tadi, lunasi utangnya. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Berarti mengasih potongan hutang boleh dengan apa? Imbalan disegerakan pelunasan. Nabi SAW meminta kawannya Kaab untuk segera melunasi hutangnya, dan sebagai gantinya apa? Diberi potongan setengahnya. Nah, ini syarat yang keenam. Tersisa nanti syarat yang terakhir, syarat saling ridha. Semoga Allah memudahkan kita untuk membahasnya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.